Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواتي الكرام, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bermajlis kembali, melanjutkan kajian rutin kita, yaitu pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah, sebuah risalah di dalam permasalahan aqidah, terkhusus pembahasan Al-Asma' was-Sifat, yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga tema kita ini adalah kajian tentang akidah. Pentingnya masalah akidah. Barakallahu li wa lakum. Akidah adalah perkara terpenting yang harus menjadi prioritas di dalam kehidupan seorang hamba, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan ketika hari kiamat kelak, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari akhirat, hari kebangkitan manusia dari kuburnya, bangkit menuju hari perhitungan amal dan pembalasan amal. Sehingga hari akhirat juga disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan amalan, dan yaumul jaza, hari pembalasan amalan tersebut. Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari di mana tidak akan lagi bermanfaat harta dan anak. Seorang ketika masa hidupnya mungkin dia memiliki harta yang melimpah. Dia merasa cukup dengan hartanya, merasa dengan hartanya dia na'am bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan manfaat. Begitu juga di antara perkara-perkara jahiliyah adalah seorang berbangga-bangga dengan keturunannya. maka Allah subhanahu wa ta'ala menafikan itu semua di hari kiamat. Di hari tidak lagi bermanfaat segala bentuk kemewahan dan perhiasan dunia. Yang selama ini dibangga-banggakan di dunia, tidak akan bisa lagi bermanfaat di akhirat. Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan qalbun salim. Para ulama ahlu tafsir, ketika menafsirkan qalbun salim, hati yang selamat, yaitu ay, qalbun salimun min kulli ma yufsidul qalb. Min al-kufr, wal-syirk, wal-nifaq, wal-ma'asi. Qalbun salim, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari al-kufur, kekufuran. Selamat dari kesyirikan. Selamat dari bid'ah. Selamat dari kemaksiatan. Maka semakin qalbu seorang hamba selamat, maka dia akan semakin mendapatkan ketenangan di hari kiamat nanti. Dan sebaliknya, ketika kalbu itu keselamatannya berkurang dan semakin berkurang, maka akan ketenangannya juga akan semakin berkurang di hari kiamat nanti. Maka ikhwani fillah barakallahu li walakum, salamatul qalb, keselamatan hati tidak bisa diraih oleh seorang hamba kecuali dengan tauhid. Dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan al-asma wa sifat. Begitu juga salamatul qalb tidak akan bisa diraih dan dicapai kecuali dengan aqidah salimah sahihah. Ketika seorang qalbunya dipenuhi dengan aqidah yang lurus, aqidah yang selamat, aqidah yang benar sesuai dengan Al-Quran, wassunnah, dengan pemahaman para sahabat dan salafunas salihun. Maka kajian kita ini adalah bentuk upaya kita untuk berupaya, berusaha untuk mendapatkan qalbun salim tadi. Kita mengkoreksi akidah-akidah kita, keyakinan-keyakinan kita selama ini. Ya, kita benahi. Naam. Terkhusus pembahasan yang sedang kita kaji ini, termasuk pembahasan yang paling penting dalam agama ini, yaitu pembahasan tentang al-asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mungkin pernah kita sebutkan. Di antara faidah ketika seorang mempelajari bab ini, al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawaidul Muthla, bahwasanya tidaklah bisa seorang hamba beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sempurna sampai dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, sampai ada ma'rifat di dalam kalbunya tentang Allah. Dan ma'rifatullah tidak akan bisa dicapai kecuali dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, nasallallahu ta'ala ayyan fa'ana bima ta'allamna. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita pada apa yang kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari dan kita kaji ini bisa menambah ilmu, iman dan takwa kita. Terakhir kita sampai pada ucapan muallif pada bagian penyebutan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan penetapan sifat al-wahdaniyah, itsbatul wahdaniyah lillahi, penetapan keesaan bagi Allah, dan nafyus syarik anhu ta'ala, penafian sekutu bagi Allah. Kita akan lanjutkan ucapan beliau. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala, tabarakalladhi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha tinggi dan maha agung zat yang nazzal al-furqan, yang telah menurunkan al-furqan. Para mufassirin menyebutkan al-furqan ay al-Quran. Maha tinggi dan maha agung zat yang menurunkan al-Quran ala abdihi, kepada hambanya. Siapa yang dimaksud dengan abdihi di sini? Nabiuna Muhammad alaihissalatu wassalam. Di sini disebutkan dengan penyebutan gelar bagi Nabi, abdihi. Dan ini adalah setinggi-tingginya sanjungan dan pujian dari Allah kepada hambanya. Abd. Ya. Jadi tingkatan ubudiyah itulah tingkatan tertinggi. Pujian tertinggi Allah bagi hambanya. Oleh karena itu di sini Allah sebutkan Rasulullah dengan gelar abdi, hambanya. Nah, maha tinggi dan maha agung Allah, zat yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu kepada Rasulullah, liyakuna lil alamina nadhira, untuk memberi peringatan kepada alam semesta. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard, yang miliknya lah, milik Allah lah, kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhid waladan, dan Allah tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sekutu baginya di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan kadarnya, yaitu mentakdirkannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, terdapat penetapan wahdaniyatullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta ini, langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Allah lah yang menciptakannya, mengaturnya, dan tidak ada sekutu baginya di dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta tersebut. Begitu pula di sini Allah menafikan bahwasanya Allah memiliki anak, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Wa qalatin Nasara Isa ibnullah. Orang-orang Nasara menyebutkan atau meyakini bahwasanya Isa adalah anak Allah. Begitu juga orang-orang Yahudi meyakini bahwasanya Uzair ibnullah. Uzair anaknya Allah. Makanya seperti ini adalah celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sendiri menafikan hal itu, sebagaimana di dalam surat yang insyaallah kita sudah menghafal semuanya, dalam surat Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena suatu zat yang memiliki anak berarti dia memiliki tandingan dan memiliki sesuatu yang menyerupai dirinya. Karena namanya anak itu pasti akan menyerupai yang beranak. Dan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Sehingga naam, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian ayat yang berikutnya di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Ta'ala berfirman, mattakhadallahu min waladin, Allah tidak menjadikan anak atau tidak memiliki anak dan tidak mengangkat anak. Wama kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada satu zat pun selain Allah yang berhak diibadahi. satu-satunya zat yang berhak diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan ayat ini, sebuah konsekuensi yang batil jika di alam semesta ini ada dua Tuhan, ada dua ilah. Allah lanjutkan dalam ayat ini, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Kalau seandainya di alam semesta ini ada dua Tuhan, idzan la dhahaba kullu ilahin, maka masing-masing Tuhan akan pergi bersama ciptaannya. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Pasti masing-masing Tuhan, karena namanya Tuhan adalah, ya, namanya Tuhan berarti dia harus menciptakan. Kalau di alam semesta ini ada lebih dari satu Tuhan, maka masing-masing Tuhan akan pergi membawa makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Wala ala ba'duhum ala ba'din. Dan masing-masing Tuhan akan berusaha untuk mengalahkan antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak mungkin alam semesta ini bisa tenang, bisa tentram, bisa damai. Pasti akan kacau dan rusak. Tidak akan bisa alam semesta ini tertata dengan baik kalau ada dua Tuhan atau lebih dari satu Tuhan. Kenapa? Karena itu konsekuensi batilnya adalah seperti itu. Masing-masing Tuhan diikuti oleh ciptaan-ciptaannya sendiri, kemudian saling mengalahkan antara satu dengan yang lain, saling berperang, saling ingin berkuasa. Demikian. Padahal kenyataannya alam semesta ini tertata dengan begitu indah. Ya. Matahari, bulan, bintang, pergantian siang dan malam, ya, penuh dengan keteraturan. Tidak saling bertabrakan dan sebagainya. Maka ini menunjukkan zat yang mengaturnya adalah zat yang Ahad, zat yang Esa, yang satu, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, kemudian Allah lanjutkan, Subhanallahi amma yasifun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Yaitu keyakinan orang-orang musyrik yang meyakini bahwasanya di alam semesta ini ada lebih dari satu Tuhan. Agama Hindu, agama Buddha meyakini banyak Tuhan, ada Tuhan ini, ada Tuhan itu. Ya, nah, makanya adalah keyakinan yang batil yang Allah mensucikan dirinya dari keyakinan-keyakinan mereka yang rusak itu. Alimil ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui seluruh perkara yang gaib dan perkara yang syahadah, yang tampak dan terlihat. Fata'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Kemudian ayat yang berikutnya yang menunjukkan tentang keesaan Allah, wahdaniyatullah, fala tadribu lillahil amsal, dan janganlah kalian menjadikan permisalan-permisalan bagi Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui adapun kalian tidak mengetahui. Penafian al-mathil bagi Allah. Penafian permisalan bagi Allah. Tidak ada satupun yang menyerupai atau semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali ke ayat tadi yang kita sempat sebutkan, kaidah di dalam permasalahan al-asma' wa sifat, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dan semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya dalam surat Al-A'raf, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haq. Katakan wahai Nabi, hanyalah Rabbku itu mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan fahisha, perbuatan-perbuatan yang keji, minaz zina wa syurbil khamr, minum khamr, mencuri, dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan fahisyah. Ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tersembunyi. ya, fahisyah, perbuatan keji yang tampak dan perbuatan keji yang tersembunyi. Apa itu contoh perbuatan keji yang tersembunyi? Penyakit-penyakit hati, minal hasad, penyakit hasad, penyakit ujub, penyakit kibir, sombong, takabur, dan sebagainya. Itu juga termasuk fahisyah. Amalan keji, perbuatan keji tapi yang batin, yang tidak tampak. Wal itsma wal baghya bi ghairil haqq, Allah juga mengharamkan segala bentuk dosa dan perbuatan melampaui batas kepada orang lain tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah juga mengharamkan kalian berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah di dalam beribadatan, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada hujjahnya. Karena setiap yang berbuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, pasti dia tidak akan memiliki hujjah. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah juga mengharamkan kalian berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tanpa ilmu. Kalau kita perhatikan ikhwani fillah barakallahu fikum, ayat ini terdapat penyebutan macam-macam dosa. Dan Allah sebutkan dosa-dosa itu secara berurutan, dari yang ringan sampai yang paling berat. Ya. Fahisyah, itsm, baghi, ya, perbuatan keji, perbuatan dosa, perbuatan melampaui batas, kesyirikan. Dan yang terakhir apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sehingga dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu Allah sebutkan setelah kesyirikan. Ini menunjukkan berbicara tanpa dengan Allah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar yang kita harus berhati-hati darinya. Nah, asyahid yang ingin diangkat oleh mu'alif dari ayat ini adalah wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Larangan dari berbuat kesyirikan sekaligus penetapan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Selesai kita dari penyebutan ayat-ayat tentang wahdaniyatullah. Kemudian mu'alif nanti akan beralih ke topik yang lain, yaitu penyebutan ayat-ayat tentang sifat istiwa. Sifat istiwa bagi Allah. Kita akan baca. Qala al-mu'allif Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa qawluhu ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, 'alal 'arsy, di atas arsy-Nya, istawa, beristiwa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, di atas arsy-Nya, dia beristiwa. Ini dalam surat Taha. Maka di sini tegas nas yang menyebutkan sifat istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita beriman kepadanya dengan iman yang sebenar-benarnya. Kita menetapkan bagi Allah sifat istiwa, istiwa yang hakiki, bukan istiwa majaz. Kita tidak mentakwilnya, kita beriman kepada sifat istiwa tanpa melakukan takwil, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan takyif, dan tanpa melakukan tamtsil. Kita tetapkan sifat istiwa bagi Allah secara hakikatnya. Dan kita pahami istiwa sebagaimana makna istiwa di dalam lughah. Nah, karena memang maklum. Makna istiwa di dalam bahasa Arab maklum, bisa diketahui. Sebagaimana ketika Imam Malik rahimahullah ditanya, wa kaifa istawa, bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik rahimahullah menyatakan, al-istiwa ma'lum. Sifat istiwa itu ma'lum, diketahui maknanya. Jadi kita bisa memahami makna istiwa itu apa. Siapa yang masih ingat yang pernah kita sebutkan makna istiwa? Ada 4 makna dari kalimat al-istiwa dalam bahasa Arab sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang pertama apa? Ala. Kemudian wartafa'a. Kemudian wastaqarra wa sa'ida. Ini makna istiwa dalam bahasa Arab dari kata istawa yastawi, istiwa. Empat makna ini, ala, wartafa'a, wastaqarra wa sa'ida, yaitu sesuatu yang lebih tinggi. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, artinya Allah berada lebih tinggi di atas arsy-Nya. Tapi ketika pria tadi bertanya kepada Imam Malik, bagaimana Allah beristiwa? Imam Malik melanjutkan, al-istiwa ma'lum. Istiwa maknanya bisa diketahui. Wal kaifu majhul. Akan tapi kaifiyahnya, bagaimana cara Allah beristiwa, itu yang tidak bisa kita ketahui. Akal manusia tidak bisa menjangkaunya. Ya, demikianlah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan sifat-sifat Allah. Menetapkan sifat bagi Allah yang Allah sebutkan bagi dirinya sendiri di dalam Al-Quran atau dikhabarkan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan kita maknai sifat itu sebagaimana maknanya dalam bahasa Arab, tapi kita tidak boleh mempertanyakan kaifiyahnya. Bagaimana dan bagaimana. Itu yang kita tidak diizinkan di dalam syariat ini. Sehingga kita ulang ucapan Al-Imam Malik tadi secara lengkap. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa maknanya diketahui. Wal-kaifu majhul. Akan tetapi kaifiyahnya tidak bisa dijangkau akal. Tidak bisa diketahui. Nah, wal-imanu bihi wajib. Beriman kepada sifat istiwa itu hukumnya wajib. Was-su'al anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana kaifiyah atau cara istiwa tadi, itu termasuk perkara bid'ah. Kenapa disebut bid'ah oleh Imam Malik rahimahullah? Karena Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah diriwayatkan dari mereka, ya, menyebutkan kaifiyah istiwa seperti ini dan seperti ini. Para sahabat juga tidak pernah diriwayatkan satu kali pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana Allah beristiwa? Tidak pernah. Mereka ketika mendapati ayat istiwa, mereka menerima, memaknainya dengan makna yang benar, mengimaninya dan tidak mempertanyakan kaifiyahnya. Maka kita mengikuti tuntunan mereka radhiyallahu taala anhum jami'an. Taib. Beliau lanjutkan fi sab'ati mawadhi'. Ada di 7 tempat. Penyebutan sifat istiwa di dalam Al-Quran ada di 7 tempat. Fi suratil A'raf. Disebutkan pula di surat Al-A'raf. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa alal arsh. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Thumma istawa alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Disebutkan dengan tegas bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Karena di sini dihubungkan dengan lafaz thumma, kemudian. Nah, wa fi surati Yunus alaihi salam, disebutkan pula dalam surat Yunus di ayat yang ketiga, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sama persis dengan ayat yang ada di surat Al-A'raf tadi. Kemudian wa qala fi suratir Ra'd, di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang kedua, Allah berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah lah yang telah mengangkat dan meninggikan langit dengan 7 lapisnya itu, bighairi 'amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang kalian lihat. Jadi Allah menciptakan langit ini dengan 7 lapisnya itu ada bentuknya, ada jasadnya. Ya. Nah, sehingga ada berlapis-lapis, ada 7 lapis. Di setiap lapis langit ada pintunya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah dinaikkan ke atas langit, setiap kali melewati lapisan langit, Jibril meminta izin untuk dibukakan pintu langit tersebut. Di setiap lapis langit ada malaikat penjaganya, dan tidak bisa melewati lapisan langit itu kecuali setelah diizinkan oleh malaikat penjaganya. Maka di dalam hadis Mi'raj disebutkan, setiap lapis langit, ya, Jibril bersama Rasulullah mendatangi pintunya, kemudian minta izin untuk dibukakan. Baru kemudian dibukakan untuk mereka. Di dalam ayat ini menunjukkan dengan tegas bahwasanya langit itu juga memiliki bentuk. Ada bentuknya. Dan Allah menciptakannya tanpa ada tiang. Berbeda dengan bangunan atapnya yang dibangun manusia. Langit juga disebut saqaf, disebut atap di dalam Al-Quran. Tapi atap yang dibangun Allah berupa langit tadi tidak butuh tiang penyangga. Adapun atap yang dibangun manusia butuh penyangga. Kalau tidak ada penyangga akan jatuh. Maka di sini Allah sebutkan keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah lah yang telah meninggikan bangunan langit itu tanpa tiang yang kalian lihat. Sekaligus ayat ini juga menunjukkan kelirunya keyakinan sebagian orang yang menyatakan langit itu adalah ruang yang tanpa batas. Ruang angkasa. Ya, hanya sekedar ruang hampa, ruang kosong yang tidak ada, ya. Hanya ruang kosong seperti itu, tanpa ada batasnya. Maka ini adalah keyakinan yang keliru. Ya, karena Al-Quran menyebutkan dengan tegas bahwasanya langit itu ada bangunannya dan berlapis-lapis. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Tegas menyebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat istiwa, beristiwa di atas al-arsy. Wa qala fi surati Taha. Allah berfirman di surat Taha, tadi yang kita sebutkan di awal. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya beristiwa. Wa qala fi suratil Furqan. Di dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Wa qala fi surati Alif Lam Mim As-Sajdah. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Maknanya hampir sama dengan yang di surat Al-A'raf dan Yunus tadi. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya pada 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Wa qala fi suratil Hadid. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Juga hampir semakna artinya. Demikian, ya, penyebutan sifat istiwa di dalam Al-Quran. Dan ini adalah nusus, nas yang tidak bisa ditarik ulur maknanya, karena tegas disebutkan dengan istawa. Tapi ahlul batil, sebagian ahlul bid'ah, enggan untuk beriman dengan sifat istiwa ini. Kemudian mereka mengubah-ubah lafaz Al-Quran. Ya, mereka melakukan tahrif terhadap lafaz Al-Quran. Sebagian mereka, kemudian ada yang masih ingat, lafaz istawa kemudian ditambah huruf apa? Ditambah huruf lam, iya. Istawa habis ta wawu, kemudian alif. Tapi ahlul batil yang tidak mau beriman kepada sifat istiwa, ditakwil, ditahrif menjadi istaula setelah wawu ditambah huruf lam, ya, yang artinya istaula itu berkuasa. Jadi ketika mereka memaknai ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman itu di atas arsy-Nya berkuasa. Nah, Ar-Rahman, mereka tidak mengartikan seperti itu. Ar-Rahman, Allah ya, berkuasa terhadap arsy-Nya. Karena sebagian, kebanyakan mereka yang mentahrif, mengubah-ubah lafaz istiwa ini, mereka tidak meyakini bahwasanya Allah berada di atas. Kalau ditanya, Allah ada di mana? Ya, ada yang menyatakan Allah ada di mana-mana, fi kulli makan. Allah ada di mana-mana, ya, seperti itu. Ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru, bertentangan dengan Al-Qur'an was-sunnah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti bimbingan dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, menetapkan sifat istiwa sebagaimana adanya di dalam Al-Qur'an dan memaknainya dengan pemahaman yang benar tanpa melakukan tahrif, tanpa mengubah-ubah lafaz Al-Qur'an tersebut. Karena mengubah-ubah firman Allah itu adalah kebiasaannya Yahudi. Bukan perkara baru, tapi sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu. Yang Allah sudah memperingatkan kita kaum muslimin dari tingkah laku yang tercela itu. Allah sebutkan perangai buruk Yahudi, yuharrifuna al-kalima an mawadhih. Mereka mengubah-ubah firman Allah dari tempatnya. Demikian, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kita akan baca syarah yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Qala rahimahullah, hadhihi al-ayat kulluha fi bayani jumlatin min sifatillahi azza wa jal kallati sabaqat. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ayat-ayat berikut ini semuanya menjelaskan tentang beberapa sifat Allah sebagaimana yang telah berlalu. Ya, sebagaimana ayat-ayat yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau di ayat-ayat yang sudah kita sebutkan sebelumnya, sifat apa saja yang sudah kita pelajari? Di antaranya sifat banyak sudah. Apa? Sifat mahabbah, sifat apa lagi? Rahmah, sifat apa lagi? Ayo, satu-satu, Bu Aris. Al-Basar. Rahmat, apa? Al-Makr, na'am taib. Wallahu makirun, na'am, bil musyrikin. Na'am, Allah membalas makar orang-orang yang berbuat makar. Contoh yang lain, Bu Aisyah. Al-Maji, Allah memiliki sifat datang, yaitu akan datang di hari kiamat nanti. Nah, sifat lagi yang lain, As-Sama, pendengaran, Abu Fauzan. As, apa? Apa itu nama? Kalau sifat apa contohnya? Al-Yad, Allah memiliki sifat tangan. Tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dan tangan Allah tidak menyerupai sedikitpun dengan tangannya makhluk. Al-Ain juga sifat mata. Allah memiliki mata yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak sama dengan matanya makhluk. Ya. Apalagi contoh yang lain. Al-Wajah. Allah memiliki sifat wajah. Nah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Apalagi sifat yang lain. Al-ghadab, Allah memiliki sifat marah. Allah marah terhadap orang-orang yang bermaksiat kepadanya dan sebagainya. Itu dari sifat-sifat yang sudah kita pelajari, semuanya kita tetapkan sebagaimana adanya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kita tidak menyerupakannya dengan makhluk. Qala rahimahullah, wa tariqatu ahli sunnati wal jama'ah fi dhalika al-imanu biha. Caranya ahli sunnah di dalam permasalahan al-asma wa sifat ketika mendapati ayat-ayat yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah adalah al-imanu biha, beriman dengannya. Wa isbatuha kama ja'at 'alal wajhi al-laiqi billah, dan menetapkannya bagi Allah sebagaimana yang disebutkan 'alal wajhi al-laiqi billah, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Min ghairi tahrif, tanpa melakukan tahrif. Tanpa melakukan tahrif. Tahrif itu ada banyak macamnya. Siapa masih ingat contoh-contoh tahrif? ada tahrif lafzi, ada tahrif maknawi. Contoh tahrif lafzi tadi merubah lafaz, contohnya tadi istaula diganti menjadi istawa menjadi istaula. Contoh tahrif maknawi. Siapa yang masih ingat? Tahrif maknawi. Lafaznya dibiarkan tapi maknanya yang ditahrif, diubah-ubah. Contohnya apa? Sifat aliyat. Sifat tangan bagi Allah. Kita tetapkan tangan sebagaimana adanya tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tapi ahlu tahrif mengubah-ubah maknanya. Oh, itu bukan tangan. Yat di situ maknanya adalah an-ni'mah. Kenikmatan dan sebagainya. Tidak ada dalilnya. Nah, tanpa juga wala ta'til, tidak melakukan ta'til, menolak. Ya, menolak nama-nama atau sifat-sifat Allah tersebut. Wala takyif, tidak mempertanyakan kaifiahnya dan tidak mengkhayalkan bagaimana sifat Allah yang ini, bagaimana sifat Allah yang itu, ya. Tidak boleh. Wala tamsil, dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Wa hakadha ma ja'a fi sunnati sahihah min sifatillahi kulliha 'ala hadzal sabil. Dan demikian pula yang datang di dalam hadis-hadis Rasul yang sahihah ketika menyebutkan sifat-sifat Allah, kita beriman dengan hadis-hadis tersebut dengan cara yang seperti ini. Ketika ada sebuah hadis sahih yang menyebutkan tentang sifat Allah, maka kita beriman dengannya dengan cara iman yang seperti ini, menetapkan bagi Allah tanpa melakukan apa? Tahrif, ta'til, takyif dan juga tamtsil. Yajibu isbatu halillahi 'alal wajhil laiki billahi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Ini diingat-ingat istilah ini ya. Istilah apa saja? Tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Mungkin kalau ada yang masih bingung apa itu, silakan memurojaah pelajaran-pelajaran yang di awal sudah kita sebutkan makna-maknanya dengan rinci. Wa min dzalika qauluhu jalla wa ala. Di antaranya adalah firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Mengetahui bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah dan tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Wa qalu huwa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka, berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, menyamakan kecintaan kepada berhala dengan kecintaan kepada Allah. Inilah hakikat kesyirikan. Al-andad al-ashbah wa nadhair laisa lahu niddun wala nadhir. Dan yang dimaksud dengan al-andad adalah al-ashbah, penyerupa-penyerupa, wa nadhair, sesuatu yang serupa dengan ya A dan B. Ya, misalnya ada zat A dan zat B. A dikatakan memiliki nid, memiliki keserupaan jika memang B memiliki sisi keserupaan dengan A. Yang ini disebut sebagai ashbah, sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain, atau nadhair, sesuatu yang mirip atau serupa. Laisa lahu niddun wala nadhir. Adapun Allah tidak memiliki tandingan dan tidak ada yang serupa dengannya. Faqauluhu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ala sabilidzan. Ketika Allah menyebutkan dalam ayat ini, di antara manusia, wa minan nasi, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Ini ayat ini konteksnya penyebutan. Di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Tapi ini adalah ala sabilidzam, kata Syekh bin Baz. Ini penyebutan berita ini adalah bentuk celaan. Konteksnya adalah mencela apa yang mereka lakukan. Ya'ni ba'dun nas yattakhidu andadan wahum musyrikun. Wahum al-musyrikun. Sebagai manusia menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mereka adalah kaum musyrikin. Wa qad nahaa Allahu 'an hadza biqaulihi. Dan Allah telah melarang hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, sebagaimana yang Allah firmankan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. yakni la tattakhidu ma'ahu ma'budatin min ashabil qubur. Maknanya adalah jangan kalian menjadikan bagi Allah sesembahan-sesembahan zat-zat selain Allah yang diibadahi. Min ashabil qubur. Contohnya apa sesembahan-sesembahan selain Allah yang diibadahi itu? Ashabul qubur, penghuni kuburan. Datang ke kuburan beribadah kepada penghuni kuburan. Ya. Au minal anbiya. Beribadah kepada penghuni kuburan itu banyak macamnya. Bisa dalam bentuk berdoa, meminta kepada penghuni kuburan itu. Atau bernadar. Ya, bernadar kepada penghuni kuburan. Kalau saya sembuh, misalnya dia sakit, nanti saya akan melakukan ini dan itu. Saya akan menyembelih satu ekor sapi di sisi kuburan ini. Ya, dan sebagainya. Itu semua adalah kesyirikan. Au minal anbiya. Tidak boleh juga menyekutukan Allah. Beribadah kepada para nabi sekalipun tidak boleh diibadahi. Au minal malaikah. Begitu juga malaikat. Ya, jadi malaikat dan para nabi pun makhluk-makhluk terdekat yang paling dekat kepada Allah tidak boleh diibadahi, apalagi yang kedudukannya di bawah malaikat dan nabi. Lebih-lebih lagi tidak berhak untuk diibadahi. Au minal jin, atau beribadah kepada jin. Au minal ahjari, kullu dhalika batil. Atau sesembahan-sembahan berupa batu, semuanya adalah peribadatan yang batil, yang tidak dibenarkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, dhalika bi'annallaha huwal haq, wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Hal itu karena sungguhnya Allah dialah zat yang al-haq, zat yang maha benar, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan segala apa yang mereka ibadahi selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ini dari ayat ini, ya. Dari ayat ini juga para ulama menafsirkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagaimana makna yang benar? Tafsir yang benar terhadap kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Sebagian menafsirkannya dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagian mengartikannya dengan tidak ada pencipta selain Allah. Benar tafsir yang seperti ini? Kurang tepat. Ya. Yang tepat bagaimana? La ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Adapun segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, bisa saja terjadi itu. Tapi itu adalah peribadatan yang tidak hak, alias peribadatan yang batil. Adapun peribadatan yang hak, hanyalah ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Kalau sekedar memaknainya dengan tidak ada pencipta selain Allah, Abu Jahal, Abu Lahab juga meyakini yang seperti ini. Ya. Ketika mereka ditanya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran? Ya. Kalau orang-orang musyrikin itu ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sayaqulunallah. Mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan. Jadi orang-orang musyrik di zaman Nabi pun meyakini Allah itu satu-satunya pencipta. Jadi orang-orang musyrik di zaman Nabi itu bukan orang-orang yang gak kenal siapa Allah. Jangan dibayangkan orang-orang musyrik di zaman Nabi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya dari tokoh-tokoh kafir musyrik di zaman itu. Jangan dikira mereka itu orang-orang yang gak paham tentang Allah. Yang tidak kenal Allah. Enggak, mereka tahu. Ya. Jangan dibayangkan mereka itu orang-orang ateis. Yang tidak meyakini ada pencipta di alam semesta ini. Enggak. Mereka meyakini. Bahkan kalau ditanya siapa pencipta, mereka akan menjawab Allah. Tapi ketika mereka diseru dan diajak untuk beribadah hanya kepada Allah ini. Titik perselisihannya di sini. Mereka enggan untuk beribadah hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Maunya apa mereka? Selain beribadah kepada Allah, mereka juga ingin beribadah kepada selain Allah. Kepada berhala-berhala mereka. Semisal Manat, Allat, Uzza, Hubal, dan sebagainya. Yang disebutkan dalam kitab tarikh, sampai di zaman itu di sekitar Ka'bah itu sampai ada 360 berhala. Jadi masing-masing keluarga, masing-masing kabilah itu punya berhala sendiri-sendiri. Nah, ini lucunya agama mereka. Nah, sehingga kalimat la ilaha illallah yang menjadi titik perselisihan antara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan kaumnya adalah ketika mereka diajak untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan kaum musyrikin paham makna la ilaha illallah. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti konsekuensinya saya harus beribadah hanya kepada Allah. Saya harus meninggalkan berhala-berhala ini. Tapi mereka tidak mau menjalani konsekuensi yang berat bagi mereka ini. Sehingga mereka pun ketika diserukan untuk mengucapkan la ilaha illallah, enggan. Sampai pun paman Nabi Abu Talib sampai meninggal dunia, berat lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, demikian. Sehingga makna la ilaha illallah yang benar adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Ini diambil dari ayat ini juga. Zalika bi anna Allah huwal haq. Ya, bahwasanya Allah lah zat yang al-haq. Zat yang maha benar, yang peribadatan kepadanya adalah peribadatan yang benar. Adapun peribadatan kepada selain Allah adalah peribadatan yang batil. Al-ayah min suratil hajj. Ini ayat ini ada di dalam surat Al-Hajj. Wa qala fi suratil Luqman. Di dalam surat Luqman Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi al-batil." Hal itu bahwasanya Allah dialah zat yang hak, yang maha benar. Wa annama yad'una min dunihi al-batil. Adapun segala sesuatu yang diibadahi, diseru selain Allah, maka itu adalah batil. Fal wajib ala jami'il mukallafin ay'buduhu wahdah. Maka yang wajib bagi setiap mukallaf adalah beribadah kepada Allah satu-satunya. Wa ayyatabarra'u minal andad. Dan berlepas diri dari segala bentuk yang diibadahi selain Allah. Segala bentuk tandingan-tandingan bagi Allah. Wa ayya'lamu yaqinan annahu la niddalahu wa la mithlalahu wa la kuf'a lahu. Dan meyakini, mengetahui dengan yakin bahwasanya tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Wa ayya'taqidu dzalika, dan meyakini itu dengan akidah yang benar. Meyakini dengan sebenar-benarnya. Qala ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa biqaul wa yaqulu subhanahu fala tadribu lillahi al-amsal. Ini ayat-ayat ini sudah kita sebutkan di awal tadi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya. Dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Taib, ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.